Mitra bisnis Presiden SBY menyatakan, laporan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Nasional menunjukkan kinerja para menteri berada pada level di bawah 50%. Hal ini menunjukkan banyaknya instruksi Presiden yang tidak dijalankan oleh para menteri-menterinya. Di sisi lain, pengakuan Presiden ini dapat dikatakan cukup mengejutkan, mengingat Presiden adalah pemimpin tertinggi di negara ini. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Kalau sampai Presiden mengeluh tentang menteri yang tidak mematuhi perintah Presiden, itu saya jadi bertanya yang salah itu menterinya atau presidennya, karena sudah jelas garis komandonya dan jelas presiden punya kewenangan. Seharusnya seorang presiden kalau merasa ada menteri yang tidak patuh langsung saja ditegur, diberi sanksi dan apabila perlu dicopot. Tapi kalau sampai presiden mengeluh kepada publik bahwa menteri itu tidak patuh pada presidennya, saya khawatir ini justru menunjukkan kelemahan pada kepemimpinan seorang presiden itu. Bila presiden melakukan reshuffle kabinet, mungkin tidak masyarakat melihatnya hanya dari sisi profesionalisme semata tanpa mengaitkannya dengan politik? Kita perlu kembali ke basic ya, bahwa sistem ketatanegaraan negara ini adalah sistem presidensial. Kepala negara, kepala pemerintahan adalah presiden. Dan presiden sekarang sudah dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga siapapun yang sudah mendapat mandat sebagai presiden, itu mandatnya sudah sangat kuat dari rakyat. Saya heran seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat masih ragu-ragu, masih khawatir soal koalisi dan sebagainya, dan kewenangannya untuk membentuk kabinet juga tidak digunakan secara maksimal. Itu merupakan kewenangan seorang presiden untuk mengangkat maupun memberhentikan seorang menteri, mau tiap hari dia ganti menterinya, itu juga haknya presiden. Jadi kalau memang presiden merasakan ada menteri-menteri yang sudah tidak patuh, yang sudah tidak efektif, ya gampang saja, copot saja, ganti dengan orang yang lebih capable. Saya pinjam kata-katanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Bagaimana bila hal tersebut justru memicu gangguan jalannya pemerintahan dari legislatif? Ya begini, kembali lagi. Dalam Undang-Undang Dasar kita, sistem pemerintahan ada presidensial. Kita, parlemen itu kan tugasnya mengawasi jalannya pemerintah. Kalau pemerintahan ini sudah dijalankan dengan baik, sudah menjalankan amanat undang-undang dengan baik, dengan lurus, sudah menjalankan APBN dengan baik, tidak ada alasan untuk khawatir dipermasalahkan oleh DPR. Dan rakyat akan menilai sendiri apakah pemerintahan itu sudah berjalan dengan baik atau DPR-nya yang mencari-cari permasalahan. Demikian Alvin Lee, saya Dinda Natasha.